cinta. Lihat cinta ya jolang ember. Tapi wae mah pangaos nang urang ieu teh. Bang awe kan milih mah tok milih keren aja orang mah. Kada milih orang karang teh geus lolos teh bangsa. Bol karpet. Lagi mah. Nyaho asep boga imah si eteh manis somea. Nyaho asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho asep loba duit si eteh mani murilit. Nyaho asep kando oke si eteh ngadadak masket. Unggal usi mere dada mere pipi. Yeah, dah goreng hayam. Nanti kita lah makan keras emosi. Awan. Nyaho asep ngalego imah si eteh mimiti robah. Nyaho asep ngalego mobil si eteh mimiti labil. Nyaho asep hese duit si eteh hampir ngalengit. Nyaho asep ipis loket si eteh ngabecir mampret. para raden yo cinta.